Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, kalau orang sudah berhijrah tapi masih nyimpan foto berduaan, kenang-kenangan, pelukan dan berdempet-dempetan sama lawan jenis, hukumnya bagaimana Buya? Hijrah itu bahasa lain adalah tobat. Orang tobat itu harus serius dengan Allah. Mungkin ada seorang anak laki-laki atau wanita tobat dari masa lalunya yang dulu bebas dengan laki-laki atau perempuan. Seorang anak perempuan bebas dengan laki-laki punya kisah yang buruk masa lalu. Dia lalu bertobat. Orang bertobat itu akan merasa sedih dengan masa lalunya. Kalau masih dia bangga dengan baju hadiahnya, dengan fotonya, bohong dus tobatnya. Dia akan benci, dia hapus semuanya itu karena dia tobat. Katanya tobat masih nyimpan nomor teleponnya. Anda ini bohong. Kalau tobat itu apa? Tobat itu. Kecuali Anda masih belajar tobat, sambil berusaha. Anda belum tobat, masih berusaha. Ya insya Allah nanti sampai tujuannya. Akan tapi kalau Anda memang betul-betul bertobat, hilangkan semua kenang-kenangan tentang masa-masa maksiat Anda. Baju hadiahnya dibuang, foto-foto kenangan yang busuk dibuang semuanya. Sebab khawatir di dalam hatimu masih bangga dengan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Allah tidak akan mengampuni setelah itu. Kan intinya kan dini, at-tobatu an-nadamatu. Tobat udahlah nyesel. Lah kok masih disayang-sayang, berarti belum nyesel dong. Sayang mau dibakar fotonya. Kok sayang bagaimana sih? Ini bukankah ini foto kenangan masa lalu yang penuh dengan dosa? Selesai, buang. Kalau Anda tobat. Semoga Allah menjadikan kita ahli tobat semuanya. Dan semoga memudahkan untuk tobat. Mungkin yang bertanya tadi adalah ada yang ditanyakan tadi orang masih berusaha untuk tobat, semoga Allah menyampaikan hajatnya sehingga nanti betul-betul sampai tobat yang sesungguhnya. Namanya tobat masih ragu-ragu kan. Na'udzubillah ya, jangan sampai kembali kepada kehinaan. Wallahu a'lam bissawab.